Kil-kil petak ngadep ngalor mangan kekil sing enak nolak ikang camil dijak mangan buto cakil. Hop. Tuku buang nek buah gedang senengane adekku sing prawan areke ayu senengane kaosan ka adik eh ka koyo gembol kucing anak. Bareng oleh sego pecel tok ya akhire ya apa ya. Ya dikek rawon ya dikek pecel mbok. Masa aku sing kari ki enak tangga iki jane. Ya kari mlebune ya apa mlebune rada tiris ngono ya terus rasane iki. Nek kadek macet. Lah wis dijaluk maneh montor iki. Lho. Loh, war ya apa kon iki? Apa? Wis bener ae. Lah mosok ya mosok pancet ta sing dhisik ngono saiki lek gak diobangno lek ya kaum pendengar iki lho. Lho wis ngerti. Tapi kon duwe perasaan. Apa sih? Lho ana tangga lara kon lauk-lauk iki lho. pikiranmu kan dekek ndi? Kan tetep nang ndek pitik. Tonggo loro sebelah ndi? Ya ya apa lah, yu minten iki. Loro apa? Awake lak loro gabaken panas. Oh loro panas? Iya. Loro panas tak tak kei dulina lak tambah waras ah. Dulina napa? Ya iku mah. Ya gending-gending iku. Teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng lho. Iya. Oh, so, paling penuh gak kira iso, coba. Lah kon seneng bareng oleh kono ya ya apa lo wong loro mbok yo masih gak bantu-bantu apa-apa iki yo bantu pikiran. Nah, ya engko asile nyuwara iki tak bantokno cek gawe ngobati ngono lho karepku. Nah, itu gak iso-iso ae kan iku. Gak iso-iso ya apa nyeng wong iki lak teko akal. Kantongku sual. Lho. No. Wong iku gak sualan. Oh, teko akal. Teko akal wong iki. Iya. Panjenengan kan tak pikir ya ya ono bener e tapi ya ono klirune. Takon ndi meneh iku? Gak ngono. Sopo? Penak iku mantek kon ndi? Omonganmu kaya wong wong tandes deles kon. Mlaku iki bojone tak padi ngono kon. Mlaku tok gak leren. Ya meneh iku. Keno iku gak mampir ingsun iki lho, lara kabeh. Wis ini ya. Awakmu iku nyeluk cak bareng aku iki, War. Temen. Ya apa sih? Bapakku lak dulure bapakmu ta? Iya. Kadek misanan, mesti ya tuwek aku. Tapi nek dipandang wong iki lak tuwek aku ketoke. Ya mergo untune entek kok apa ya. Wah, wong ya didelok pernahe ta. Nek jarane wong Jawa durus. Iki timur iki. Padahal Mas ya kan iku pernah tuwa, tapi aku mosok tahu pencilaan ta mek kon lho. Lak gak tahu. Mengono ojo sampe pedhot seduluran iki. Pokoke bapakku wis gak ono ya. Iya. Iku manjane wis. Gampang. Aku mosok mikiri sing gak ono. Iya wis ngerti aku. Mikir untume kok siung. Karisi tak kon siung-siung kan iku. Biasae mesti wewer-wewer arek wedok mualor ngidul. Kon hancur-hancur lho. Aku ketok nduk rapatan ngenane arek rokan ijo sapa iki? Lah kon niku ketokmu. Arek cilik kuning. Ya sapa wong sing tak sing ewa ambek aku iki? Iya. Ya apa lho? Lah takon ono sampurna iku po. Sapa iki? Wong anak cak sampurna tak sabrangno ngono. Lah apa arek sampurna gedene? Arek gedhe sing perawan lho. Gedhe kritingan. Nah, aku ro iku. Ah masuk sirir aku ah. Apamu? Wong jang-jang aku. Arek sing nang gunung sih iku. Ngawur e, ut dulu pas nyusul ngono. Cis katang kunci sepak. Lho. Ya apa? Pimpinan, berilah didikan. Kok dinanti di sini sih saya? Iki ngomong apa sih? Kamu lah ciri-cirimu lah ngomong apa? Ya benerin ngono jelas no majasi ku apa ngono kayak kon itu ngomong. Ya, boleh ngon sing strategis. Ya apa ngon prapa ngon semayan. Ono strategis untuk Tanjung Alor ngon rala-rala nih. Iku ambil gomplong sak kilo 250. Kita nono nasi aku terhubung laler. Golek nggon sisilan iku aja nduk kene. Oleh mumung ngene aku wonco kebadut. Kenalaken, Dik. Kula cacakne niki, cacakne Munawar. Oh, nggih. Nggih, misanan. Kula Tini. Oh, nggih. Pinten wulan sampean dikenal niki? Mripatmu kok ndelikan ten. Kok takon kok gak oleh sih? Mbok wis setengah merem. Pinten wulan niki kenalan kali Munawar? Kenalan niki mboten batas sih kok kenalan. Tahun mbahasa kenapa mawon? Niki. Nggih. Alas tanggal japit. Sandal japit ya ngurmela aku dek tak tukono bengki ya kok siri-siran jalan sandal japit dek ngomongnya tak bangun ngarep kan gue tak ganti apa? Triplek saya tak ganti plastik anu. Iku tambah temen cek kata kodohan kayak kocok anu, tau. Sing sabar mawon ngomong dulu iya. Pulau niki anak niki panjang nih ceguk minta menang ceguk tangannya moroan lho tangannya moroan mawon iya moroan kundi? Lateng ini ku tenggane kanca-kanca ping pinten men moro tangane. Tangane tong sing moro. Mlumpuk jane 5000 tangane dari nyawur. Oh iso lah kan ya sini-sini. Tapi sampean asal niki mbun Mas nemu masak kebo temenan, Dik. Engko sangakno. Sing rebut arek niki arek pundi mau? Mbun sakit kene aken. Temenan. Wong sing wingerane enten gong dubur-bur mbun kene arek niki. Kene apa niku? Lah nyolong balung. Wong rumahmu kerek aku iki. Pak menengo tak omongane bakal bojomu iku lho cek tak kaget pun kaget temenan. Warane iki wis tenan apa sih? Lah mboten enak atine muring-muring elek temen. Sembarang disaut. Temen kula kandhane enten pacul saut pacul. Nggih. Linggis saut linggis. Mosok sih? Lho mrene omong memean iki. Entek enten lek limo wae. Iya, Cak. Iya ta. Ojo dreken omong iki tolo iku terang-terangan ae. ngisir kon sak jane kok lha apa sih war-war kok iso ngono ta aku iki lha apa sih wong bojone lha aku kok ngono kedadian lho ya temenan lho aku durung mendalam temenan lho nek pancen kon sir sak karepmu wis aku tak ngalah gak apa-apa enggak dik sayang adikku aku iki gak ngono-ngonoan wis ayo ngini-ngini anae tau ditumpakne sepur ya mun tau lho kan iku ya tak tandi tak pikul wong papat ngono iku jan nglengker tawar kon iku wis nang taman remaja kapan sih wong didono gambare tok ngono ha iya gambare ngawur ae wong ojo ngono wong jan isi-isian sing mesran padane uli mawon ya sing mesra ngono lho mesra ya mesra tak ngono nek nonton film yuk gak rame-rame. Paling nopo mana? Lulu. Paling ini ngeteng ini Simo. Lawamu ya nopo gedong. Alah kon lu jejak ping, mek ping sebelah saya kon ukur mas. Tapi masih ngoten bener nopo pokok hiburan. Mriku ceritane nggih api-api. Temenan. Nggih. Kapan-kapan dolen teng griya, Dik. Wong kula nggih enten kutho, saking niki lak tepak teng desa niki enten perlune. Cak, ana apa, Cak? Perlune mule nang desa lak dodol karangane. Ngono ta. Wis, waran paman aku mbok kapan rono ya? Iya, wis. Dik, nggih anu mun sekendi ndak nggih. Tapi nek gawe ku aja lali. Ya kapan sih? Nek gak salah ya tahun 3000 be. Sampeyan ku sing mesti tacane ngomong iku kapan ngono gawe iki. Ngono lho, wong wis dirembuk ambek wong tuwa-tuwa ngono. Wis gampang nang diresmekno ya. Iya. Diresmekno. Wis nang mulya orang. Iku mang disugeng tindak awak dhewe jane mandi. Mbah iki. Kok iso gendhingno lho. Lah bae tak pundi-pundi sampean macet ta nang mriki jare. Kak ngono setengah nundung kon niku. Lho kak ngono aku tenok perlune aku gak iso metu sesuwe ya. Iya iya lah. Ya. Iya. Ha ngono. Kalau ana setum. Ana setum kon lho. Lho. Lek mule aja mlaku cek gelis. Lho ya aku ni mlayu wae cek gelis. Ya Pak. Mlayu wae cek gelis teko omah melet ta kula. Iki lho. Oh. Kari belung tok iku. Ayo ya. Ya ya ya. Wah, dais ya dolek menawar karo arek iku. Lah aku nduwe utang iki. Yo brek mangkane wong iki kerem. Eh, sumpek aku iki nandi jenenge golek objek nandi. Kulak sembarang rugi ae arek. Pringisi. Loh. Tak, kak pernah ngomong sing kenal apa pringisi iku. Lah iku nek ngomongi wong Jawa iku apa aran iku? Permisi. Lah iya cocok mek contonge beno iku. Mano kacang mek ana contonge, Pak. Tekon ndi, Kak? Eh, tekon ndi? Aku cole awake penu. Oh, nek benu, nduk kali bokor benu. Benu sop, Jan. Benu, anu, bujone baksu ku, ya? Loh, aku katoleki bujone baksu, doleki benu. Awai oh, benu. Benu melok tajab. Armada kono nduk Malang. Doleki awake penu iku awakmu, awake kono. Oh, goleki penu ngono ta karepe? Iya, doleki penu. Ngono ya penu, Kak. Iya, nek kapan wong Jawa iku penu, tapi nek kapan wong Betura, gak iso ngomong penu iku. Lha iku, Mang? Iya keprojo dia. Ono parli ya. Ono parli. Nih parli kae iki kadodolan. Parli pian ngerombeng, Dik. Ya ya. Saiki kak ngerombeng, Dik. Diwali yo gak ngerti. Perlu gak perlu? Oh iya, aku iki ono perlu parlune ambe awake beno. Saiki lak ngetan, Dik, yo. Yo ngulone, Kak. Ngulone. Ngetan panas ya mungkin gak enak, Dik. Lho saiki awake penuh iki cak ngetan iki. Nah, urung ngetan iki buntu gange. Ngetan iki lho blok goblok ngetan. Oh, ngetan ah. Wong ngomong ngetan awake penuh iku gak. Lho, lah sampiyun yo napa. Eh, iki sing tadi meturu iki sapa? Wong sing tadi meturu aku, malah penuh sing ngomong meturu. Terus apa sih, Kak? Genah iki apa? Barang sing dhisik kaya apa? Iya, barang sing dhisik tak ajal lho ampe aku. Lah, barang mau penuh gak? Lho, gak barange. Apa sih? Lho, aku cakal barang gopong tak jalan kok. Ya sepeda yang disik, Pak. Oh lah, apa aku jalan sepeda? Lah, yang ini? Lho, hutang penuh itu ya apa gak nyawur-nyawur? Ya, segini lho, Kak. Yang jenis aku ini, karo penuh lah, jaluk salak sih. Salak pirang keranjang, 5 keranjang. Eh? Terus sawo, 6 keranjang. Iya. Terus apukat. Lah, itu belum nih, kok. Lah, iya, aku tak jol no pinggir rembong, Kak. Ono perahu tuh, nyasar. Tadi kalau pelari, di pelari si perahu tuh, cemet kabeh, campur lemah itu. Tadi panggilan ini wis campur lemah di toblo perahu itu. Iya, Kak. Saiki wis entek iki. Entek, Kak. Ya susur, Dik. Oh, apa ayo susur. Ngomong subur. Subur. Apa kowe subur? Lah saiki ya apa tak jalo duwike? Aji-aji piro sih, Kak? Lho, iku nek aji-ajine Kak akeh, Dik. Nek piro wis 3 juta. kelombita di titik. Ini lho kak, menurut aku periksa nang rumah sakit jiwa. Lah, apa nih? Barang mau 11 keranjangnya telung juta itu lho. Barangnya apa? Lho? Iku tak kira-kira ada lagi 50.000. Terus utangku sing disik piro? Sing disik itu utangnya telung 10.000 nih. Aku nyoba pedus menang piro luru ya? Pedus luru itu tak gawe sewidak nih. Terus kucing itu papat? Kucing papat itu imbue nih ya. Apa kucing tak kreken deh. Oh baik diregani bisa. Kucing itu biasanya sing nyape kucing itu sulkan seno. Masih nengani kucing karena dia dambis. Tadi lek di gonggong kropyok kape onak kira kira. Iko di gonggong kropyok iko remek deh. Remek. Di gonggong kropyok iko wes sewita ambek 91 seket. 1 seket. Saiki kono nak duit biro. Saiki kia nak duit me petang polo deh. Iya, iku tak silat disik yo. Jadi tak silat disik. Tambah dari 1,90 dik ya. Ya iki dhuwit penaka 40. Iya. Tak 1,90 dik. Iya, dik. Aduh endi aku patenono. Oh, pleku turu nyaur saiki njaluk dhuwit maneh. Gak ngono, dik. Lho, he. Kok melot dik. Aku melot aku njaluk dik. Aja guyon lo. Ya wis. Telo aja guyon lo. Eh, lo aja guyon. Bolo bojo. Gila apa mundur-mundur iki? Lah peno mecicil ampe aku. Ya kak aku dhewe ngerti sur meja nek ulane aku gak nek gelung peno wis carane. Lah wae peno wis ero iki. Ciri wanti lelewa ginowo mati. Iya terus e, Dik. Iya kapan peno bongko? Nek kula iki lho aku bongko. Wis gak nyaur wong dipoko bongko. Guyon, Pak, guyon. Wong lek tegang terus gak guyon lah akhire gegeran. Iya. Geger gak perlu. Kapan peno merunu? Hah? Kapan peno merunu? Ya ni meni. Lho meni aku merini. Meni wis mati, Dik. Penuh cowok marah ini menik saiki ini. Wong dek gak epleng ngomong gak karu-karuan. Epleng iku apa? Kapan penuh meronong? Iyalah, iya dek kapan wong Jawa penuh meronong. Aku janji. Aku janji. Janji ki omah iki dek gupeng. Sopir lah iki janji. Dari saiki nang Sumatera. Kak, tetap lah kono. Dulu kan ngomong. Janji, janji sopir. Enak ini di drom-drom ya wong. Cogu jen. Cogu. Yo, biar suara ni cakap bismillah. Ayo kapan dia duit? Yes, ini. Ayo pesek dek. Kena pesek ya. Ya ditunjuk di sini pesek. Lo ini kalau pesek, aku duwe kalau ni. Pesek. Iya ni duwe. Enggak secara Madura tapi Madura kena. Iso dek, tapi omong keselak dek. Yes, dino Sabtu. Sabtu. Aku tu Corona. Aku saiki tak obat di sini. Aku tak obat di sini. Kena aku mati tak kasih. Tak boleh selegrengan. Selegrengan iku apa? Tak boleh duit, gua tak terenang gon beno. Oh, terek kebyek iku. Arane wong saiki kudu kebyek iku. Ya sembuh karepmu tah ngomong. Iku cari wong. Ayo deh saiki terek kebyek iku lho apa arane? Boleh selegrengan karo gonku. Yo iki cari nek kapan wong bahasa Indonesia terek obyek iku. Iya wis. Yes, bali ya Kak ya. Eh, sip Sabtu ya. Sabtu sore jam piro, Dik? Sabtu sore akeh kancane. Awai bener ki kaca manyanyi. Oh, Sabtu sore kaca manyanyi bener. Loh, masih aku manyanyi wong suaraku mardu. Iya. Secara suaraku gerogot. Ya jam 7. Jam 7 ah. Ya, sore apa esok? Jam 7 sore esok Dik kena. Loh kok sore esok? Ayo kan esok sore. Ya sore Kak, ya. Iya. Sok lali. Ya tak malik Dik ya. Ya. Tak malik. Wah kon glondong bangga. Balik iku Dik. Balik ah. Yo padha ae mek balik. Iki Madura tekan ndi rek. Kak. Kak. Oh ya sik tengen iki. Apa lak celak celuk. Krungu ah. Eh? Krungu. Lah rumah sakit dublek bener. Lah krungu. Iya ya. Cari aku jen. Hah? Cari aku jen. Si iso ngedung sih kak? Eh? Iso ngedung. Loh dek ketung aku. Si? Ake gelom ngedung dek. Keplak penuh. Masa penuh. Si kemini. Tak ngedung ya. Iya ya. Laol. Kacamu nih dek sentari. Penuh kakean man wajan kak. Bapu makan wajan. Si coba si. Masih aku lah iso cara Madura si. Si. Kena jula-juli si. Iso dek iso. Iso ah. Iso ku jula-juli. Si tabun dek. Si. Nah. Jalan joli ki, aku ni bong cawu, apa lagi? Yo cuma jalan jalu. Tarik, kamu itu siapa? Siapa sedi tarik? Kamu mau tarik suara mana? Mana gitu bisu? Aku tak gitu. Kau cakap kamu ngai tak gitu. Ini Ngitung apa, Kak? Ngitung apa, Kak? Ngitung cara Madura. Cara Madura. Cara Madura. Iya, ngitung cara Madura. Kok gak ngono, Dik? Gak, Kak. Tak hitung. Heeh. Asik, Kak. Apa sing enak? Iya, iya. Pring betung. Iya, Dik. Terus golek apa engkes ya. Kes piro kate, Dik? 5 kate. Iku diceplok apa diuntal urip, Dik? Diuntal urip ya. Kak, engkes engko ditunu. Ditunu, oh, mati ya. Dipek awune. Terus nguntale mbel dibuntel wong patrol ya. Terus are dicampuri deplokan beling gitu ya. Oh, tak tutu apa ya bener. Kak, warang kekek iso. Eh, warang kekek. Perlu ni apa sih? Perlu ni anak, be anak tim tadi gak ada ado gulang. Awak perlu lagi par semun yo. Kau dia walang kete. Iya. Walang kete, walang kes. Walang apa ni? Walang katung. Oh no de. Walang bongko. Iya. Walang kayu. Iso ya? Iso. Si tarik nih. Si ditarik apa nih? Ya itu lho. Can. Iga lho kaya. Oh iya iya. Oh si manyanyi ku. Ini ku manyanyi. Ya tadi ku manyanyi. Ya manyanyi di se deh iku. Kapan kan menyonyo? Iki ditarik teko suara. Iya. Apa suruh kau tadi? Cacing. Kapan aku jara iso kena iku. Lah iku ditarik apa ya pak? Ngene lho. Iya. Catot. Liru dek, dek. Oh iya iya iya. Capil. Catem. Tarik dia sih penuh dek. Canteng, canteng. Iya, penuh sih nak tarik dia. Canteng. Canteng ni, canteng ni solikin. Canteng ni solikin. Ya. Tarik dia sih. Canteng. Canteng. Iya. Jali. Yo ya yo. Terumaya singgahan kok ya yo. Paman, paman. Gendem de. Wong bedak. Wong bedak. Apa iku wong apa, Dik? Wong bedak. Wong bedak. Kawur ae iku. Apa? Wong ketak. Wong bedang pangkalan kali. Yo pangkalan nang. Pangkalan kali. Apa pangkalan Juanda? Kok pernah di betul apa di celuk keran? Kok pernah di betul apa di celuk keran? Ah, jenuh aja keran. Iya. Bisa ya bener. Putung dengkule. Nah, apa rai? Apa? Putung buntung te. Eh, nuruti penuh kak cocok belas gitu kan. Putung wote. Eh, itu kenapa wote kok putung? Iya. Terus kabotan sih nyabrang. Putung wote. Putung kenapa ngisis deh. Putung wote. Terus senggepu teng atine iku sing kari kemang suarane nambas te ya gak wis wis gak wis aku mlebes mili te tak balik ya ya penonton suarane sampe tu sore ya ya sampe tu sore sampai tu sore tolak kemarin. Karepku cek lali utang ini. Ah, sing penting mulih nang desa wis. Aku iki masalah sing darane urip mampu ya cukup. Iki sing darane urip bahagia. Mulane sing darane wong urip gak perlu geger, gak perlu arek ngrasani tangga kono kene gak perlu. Sing penting ngatur rumah tangga iki. Sebab iki kabeh ana paribasan kok. Aja sok nyapone latare wong liya, nek lataremu sik rusuh, mulane didandani omahe dhewe. Pemane delok bojoku iki masalah wis lah, temen kok sing darane wong wedok nurut ya bojoku iki mang. Dedek. Ya dah. ngomong apa sama niki? Ngomong Jawa, Dik. Neng arep gremang-gremeng dhewe iki lho ngomong apa? Ngrasani sapa? Yo gak ngrasani tonggo, gak ngrasani wong liya, yo ngrasani peno bare aku ngono lho. Apa sih rumah tanggane dhewe iki lho apa? Iki sing barani rumah tangga harmonis. Lah iya. Stabilisasi. Iso ngomong stabilisasi. Lah iya, sing jaran urip langgeng peno bare aku iki. Kabeh tonggo-tonggo ki ngrasani jarene rumah tanggaku karo sampean ku wis tentrem. Iya. Ancene lah kurang apa anak wis nurut. Cuma anak kekeliruan siji. Apa sih? Kon gak rumangsa kon. Apa kliru ku kula? Mulane ayo padha ngomong pikiran di dhewe. Peno ya tak mung aku ya omongen. Lah iya apa? Engko aku tak tuturi peno kok kuatir muring-muring, gak tak tuturi ku ya apa peno iku. Aku bojo sampean lah timbang aku nek dituturi wong liya lah lek sampean tuturi apa aku. Iya, kon bojoku sapa ngaran gendak aku. Ngawur ae kon niku. Lah ya kliruku apa? Wingi aku lak ngomong ta. Ketiga dik panas-panas. Aku gekno jangan kunci sambel bobor, ngerti asal bobor. Karo aku sambel bobor iku lho apa wingi wis tak pecelno yuyu. Lah iya yuyu bobor sambel bobor yuyu. Lah iya lah wis e, pancene sampean ki tambah tuwek tambah angel kok, Pak. Gak ngono carane sing jarane sambel yuyu diceplot gak ngono carane. Lah ya apa nang gak iso kok. Yuyu teko sawah. Ojo yuk teko jublang, keliru. Kok kono tak cici aku iki. Teko jublang itu. Kok ngawur ae. Ngapik yuyu teko sawah. Iku ceploten ngene cowek kono digawe sambel bobor arane iku. Ngono ta, ya meneh sik tak gawekno. Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu. Lah kon piye iso ngono kon? Nah, yuyu teko sawah urip, kon cekel cek, kon tutupi kemarang. Kon nyambel karo cowek, iya. Iya. Terus kon buka geger yuyu kon gek sambel klek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang. Rasaku aku karoman sampean ki ngono, jarku sampean doyan. Oleh aku mangan sampe ketutu yuyune tekok gedhu ngono. Ngawur ae kon. Oh, arek kok. Tambah tuwek modal-modal meneng-meneng kok njaluk anget-angetan ae. Lah ya apa? Wedone gak anget mong, segone gak anget mong. Masa sih aku ki sore njuk masak terus e, Pak? Lah ya ya mesti ngono sih. Tambah tuwa untu tambah goyang. Tambah tuwa untu tambah pokak. Mangan aja ngono bar simpuk-empuk ngono lho, ngerti ya? Kelok ayo empuk-empuk. Tapi omongmu kadang-kadang lu prikik omongmu kadang-kadang. Outside omongmu kadang-kadang. Mulai. Dengkek uang lho, mesti-mesti kok bantahan. Oh, di dengkek uang. Hei, kok cari ngomong soal ngono. Sing penting ayo ditoto anakmu iki. Pancene anake sakmono gedene kok wong tuane bantahan iki lho. Umure gak sepira tapi wis poel anakmu. Kalah untu. Lah iya. Pak sampean kandhani Pak arek lanang kok mari muni ngoceng arek wedok ngalor ngidul. Lah iya kelutusan. Sekolah wis gak nutuk, kuliahne kelunturan. Nek anak dirasani wong ku ya lara atiku, Pak. Aku ya ngono, aku ya isis. Isin aku ngono. Sampai isis sampean. Lah iya ati anak-anak lanang. Anak lanang ki tanggungane wong tuwa lanang. Bener omong wong tuwa, anak lanang apa jangkae siji bare anak wedok. Anak wedok dawa rambuté cekak pikiré. Larik wedok ngerti iso mbantu wong tuwa lemes. Mm-hmm. Tapi mun awar enggak, ulane ureh-ureh liyane boros sitok ae. Mulé nggo warik wedok, kewer-kewer. Iya. Mboten, Cak. Mboten, Cak. Kula. Kula, Cak. Irung ilang dinane iki, Nggo. Kokro kowe. Wong tuwa lho kaya ngancam ngono, Cek. Menit tuku ragi 2 kilo. Kayak apa? Ayo diragi untune. Gak, Mak. Bapak iki panjenengane tak pikirin nyene. Tambah tuwa. Yang ngrumangsani nek duwe anak Joko. Lah iya. Saking anak sing arep ngrumangsani nek duwe wong tuwa. Lho gak ngono. Maksudnya bapak iku perubahan iku akeh. Apa sih? Gak ngono. Suwe-suwe ambek peneng iku tambah pencilaan ngene ya apa. Panjenengane bojo kok. Nah, bojo rene. Lah kudu sing rukun lho. Wingi ana mburi ana nek pawon tarane rujakan mangan nek gak penolotek ya gak gelem. Bakon aku iki bayi aku iki. Jadi ngono bapakmu kok tambah tuwek tambah cerewet. Rupamu kok cebok. Kon kudu niru sapa kon niru makmu ya enggak niru aku ya enggak. Ben niru Hansip sebelah iki kok. Yo apa kon. Iki ana sampean apa nek Hansip? Anake dhewe diturun-turun Hansip lho. Wah, arek kok tuturane wis kon niru apa kok iku. Gak ngilu kok combo lho bapak. Nyacat anake berarti ya padha karo nyacat wong tuane. Lah apa aku? Nah terus peneng iki wong koyo sumbune kompor ngono lho peneng. Ngene iki. Tuturana, tuturana. Pokoke ya, saiki kon kudu nurut bapak. Detik iki, apa? Jam iki, hari ini, hari kiamat. Hey. Kon kudu nurut aku. Nek iso bantu nyambut gawe ta apa ngono. Nek omah sing tentrem. Lho, wis gak kurang-kurang, Pak. Iya. Peno wingenane dandani kombong. Iya. Iya. Iya. Engko tak ewangi ya. Tong gue galak alok. Iya kok. Mari kok kurang ngejar sih mbak bapak. Iya sawangane ya. Wong bapakne dandani kondong kok nyrawung karo melok. Kok lancang. Ngalah aku. Iya ya ngono ya ngono. Masih peno ya ngono. Iya iya iya. Dandani pager. Iya iya. Tonggo roh. Iya. Ku menawar pinter gak ngelangi bapakne. Roh sila-sila. Iya iya iya. Iku gak pinter. Iku anak metel arane. Oh, pedes iki. Rupane koyo orang utan kok niku. Waduh ku yo opo? Ora tak rembet iki. Wah, rek petoe kok cacing anil ngene tak no. Kak ngono, kapan maneh wong wis samene gedene bantu wong tuwa lho kapan maneh anggar bapakne nyambut gawe kok ditinggal klutusan arek wedok sing direntengi. Kak blenger ta? Sakjane yo isin to mak aku iki, Mak. Wong isin gak ngono war, wong isin iku war. Maksudku iki tak pancing. Wah, aduh dipancing. Lho gak ngono. Yo opo ya? Yo opo perbuatanku isi bapak iki iso nilai apa gak? Ngen lho, Mak. Nek penuh aku wis nyandak wis ngerti isi iya, hati sampean ku cocok. Iya. Nyawiji manunggal karo isi hatiku. Oh. Anakku Pak mesti yang ngalahku. Engko atine bapak ambek wekku ku wekku iki urip, wek bapak iki mati. Iya. Omong arek tau belakang karo-karuan omong arek kacak to. Sing gak entek sik kono omong lha wis gendeng takon iku. Maksud iki beda ngono lho. Mulane pisan iki aku dadi anakku menisuk leren wis. Dadi anakku. Menisuk koncoan biasa wis. Saiki dadi anakku menisuk leren dadi anakku kon koncoan biasa menae. Apa pokoke peno kei surat keterangan gak apa-apa. Keterangan apa dengkulmu anjlok ngono? Sapa? Lho. Sapa iki? Ya biasa. Lho ngene ya. Ya ngene ya. Bakal yu peno. Oh, arek kok. Anak monggo, nggih ya saya monggo. Angger muleh. Angger muleh mesti nggo arek dewa. Arek prewo. Aduh arek kono plakok lah. Arek iki ngomong sing tepak ta. Aku gopo delok menawa lho gopo. Kayak anak lani lho yang ngono iku. Iki sapa iki? Kenalno iki Mak. Lah iki bapak. Aku romone nak. Oh nggih. Romo obong. Kenalno nak, aku makne menawar. Nggih kula tini. Oh iya. Aku bapakne nak ya. Nggih. Kene dik tunggu kene. Waduh kemedhe. Apa sida ta? Lho, ya apa ya? Jelas jadi. Si tu ya, oh, pasal ada cik ngeteh kisah wangan dek. Deh, kon si ngomong, aku rasa ya opo ni ya. Mana tak? Kesuwe nak kon kenal dek. Sampai anak tu mana? Nanggi kalau ni kengi, orang apa je jenis wang wedok. Pak kalau ni kengi izin, mahu cakap digori wari bitok mawon. Nah, tapi kon mesti kau nuntut opo opo kon. Nuntut kon. Ayah apa kesanggupan emasmu ya opo? Tak ngono. Jangan jangan ajeng dilamar lah, kau mohon dilamar lama. Lagi apa jangan tak tukar cincin naya. Es pamitan bapak. Es. Nanti kau jangan dilamar duit. Wenang toko es tahu lah iki. Tapi latihan mangan di sini tak. Toko emas liwat tak. Liwat tak ya kadi. Ah maksud jauh tuku. Ya tuku dari hari tahu pelak ngono. Ya opo kita dah mata. Ya ya ya. Ayo. Ayo. Ya. Sampun nggih Bu. Iya, nak. Heeh. Arek iya manis arek iya. Belutung sih. Lah iya, potongane 55 potongane manis ya. Muan. Lho, duwe. Sopo Pak niku? Pak Jamilin, Mas. Lho. Rupane koyo suarane beset. Ha, Man. Oh, niku yo opo kon niku? Lele, nek kepadan siji kok gak tau muncul lah perpisahan kok niku yo opo kon niku? Nyambut gawe kanggo njangkepi urip, Man. Iya, iya, iya, iya. Ya opo kabare? Waras lho, ya apa sebalik ewakmu? Ya soalnya pendengar-pendengar baik, ya waras. Paman ini gak loro-loro naik. Malah apa loro? Oh paman gak apa-apa seger buker. Gak ada tak delok kalau ada sing abuh. Apaan sing abuh? Ini mulai kan, kata petuk mulai kan. Kata petuk man, guyon man. Guyon-guyon ngomong gerang kan abuh-abuh lho. Kan mulai nyitak kan, iya. Mulai nyitak kan lagi. Kak aku iling bapak ini, lak dulur penuh. Lah iya, seperti mana? Rupanya aku kordo, cuma ya kok ganteng bapak karo penuh. Ya kata cidik lah, mirip pun kata cidik. Kata awak dewe ngomong dulur ya apa. Iki ngene nomor siji aku ki sama karo penuh, ya sepuluh nak podo warasi. Iya, iya, iya. Nomor luru aku nak perlu nih. Oh, ngono tak? Bulan-bulannya. Mbak dengerin perlu apa, gak tau sambang merene. Iya, jenengi. Bolok. Eh? Lang bolok itu kak. Ya apa ya gak? Kak, boleh. Kula iki bolo-bolowan. Lah termasuk keluarga aku. Wis arek bolo, wis famili kulo dulur ngono lho arek bolo-bolowan. Cara arek-arek kon niku bolo ngono. Lah mulane kon rene iki mang aku diketun kon ngono butuh apa? Hah? Ono gaene apa kon? Lah gaene apa kon? Ngene lho Man ya. Iya iya. Aku lak nyambut gawe lak jeplok ae Man. Eh? Nyambut gawe apa lah saiki lawasan lah. Nyambut gawe jeplok ae. Ya gak ngono. Kayune metel aja jeplok. Kau nu rugi ya emang. Oh rugi. Kulak salak rugi, kulak sawur rugi. Iya iya iya. Kulak apukat ya rugi. Lo. Kulak rugi ya rugi. Ya, kulak rugi ya rugi. Apa rugi? Oh arek konek ngomong kayak ngomong. Aku ini diutang karo wong Madura. Lo. Kok lancang utang-utang barang. Iya arane dulmini. Lo. kono aja kendel-kendel utang, mangkane wong durung ngono kereng lho. Kalau iku ucul bini ya jenenge. Wis kalau iku luput kalau iku. Lho lah iya diutang wong iku kereng. Lah aku semoyo ku dina Sabtu. Lah aku mrene iki ya takon ya nyun sewu lho Man. Iya ya. Warisan lho sing teko bapak lho Man. Ini. Tak jaluk, tak dol, tak sorno utang ngono Man. Kok tak sejarahe saiki. Iya. Nek kon takon soalé wariso. Nah, sabar. Aku mrene iki perlu takon warisin. Aco pergi sana lah kan belum. Ini ngomong warisan kok bisa disasar. Warisan lah. Warisan. Yo takon ni aku gak limpat mana gak selak mana. Nek pancen nung bapakmu bapak dulur lah bapak umekas. Pomo di pomo warisan iki gak boleh dipecah kalau dibagi. Selagi nek keponakan penuh emang sih terwayak kancik diwoso. Mangun lah. Lah nek kau terwayak kancik diwoso pemane belum oma-oma kan nek dibagi warisan iki. Oh tadi warisan ini kalau ngekek no aku lah gak aku wis rabi no. Iya. Lah aku wis rabi esok sore pamane sore rabi esok wis kok kek no no. Iya. Lagi apa lah aku ya masuk syarat ikati rabi Man. Loh iya sih. Lah aku sih turun di sir-siran nih. Loh mulane apa sebabnya kon-kon rabi. Sebab kon bujang mungkin kon boros. Entek. Entek. Lah kon ngelakuin rabi bisa teneng. Teneng. Oh tadi. Lah aku nerima warisan lah wis ndek bojoku iso tenung. Tenung ya sih. Iku ajem. Ngono wis ajem. Wis aku njaluk tulung karo penoyo apa carane aku iso nrimo warisan iki ngene. Ngono ta? Iya. Lah, ngene saiki diatur ae. Ya apa? Njaluk tulung adikmu ae. Oh, menawar ah? Iya, tulung adikmu ae. Iso nulungi aku. Masalah iso. Lho, wis suwe. Sik tas. Sik rentang renteng. Lho iya iku luar kewer arek kewer. Lah kan ditumbas kan ali ali ngeten iki, Pak. Iya apa? Niki. Lho keliru iku. Lho monel iki. Aman ta mele. Lho larang regane 200 selawe. 250 trepes disusuk selawe. Iki ngene lho, Pare yo. Iya. Aku mrene perlu njaluk warisan sebab utangku karo mudure iku yo akeh. Lah semoyo aku dina Sabtu. Lah aku ngomong karo paman jare, aku gak iso nrimo warisan iku lek gak aku wis rabi. Ngono. Lah gak duwe gak duwe sir-siran arek. Arek durung duwe sir-siran arene. Iki yo apa? Iki tambah bener dhewe murine ame. Sopo? Kone di pandangan aku tawano. Sopo sih? Karsih. Karsih sopo? Oh, tapi arek wis 40 dino. Wis mari 40 wis. Kok arek sedut kon tawano. Iya, iya. Ya apa maning? Lah saiki diakal ngene ae ya. Ya apa? Wong iki sik dulur. Iya, iya. Ya, sik family. Aja sampai si Kartolo iki mang gak nrimo warisan tapi utange akeh. Iya. Saiki diatur. Iki pacarmu, ya. Pasti ini iki ya bakal bojoku iki. Bakal bojomu iki silino adikmu ancacakmu. Dadi bakal bojoku disilino kene. Peno silino Kartolo. Iya, ya apa? Wis bener apa peno? Lah iya. Wis. Peno aku nek jengger-jengger tak tukokno tamper tak jirit. Yo parek wong tuwek kok wani narik iki. Oleh gak pokro iki lho peno. Gak pokro apane? Wong bakal bojoku kok disilino Kartolo iki. Sementara wae. Wong tuwek kok tapi lak wong ngile ya sementara kanggo nrimo iki lho nrimo warisan gelem aku tapi ana syaratte lho ya apa syaratte tapi lilo iya lilo wis ngene pokoke aku iso nrimo warisan syaratte opo ae ayo omongno opo ae syaratte ngene ya nek turu kudu dhewe-dhewe oh iya iya wis ta oh para ngile gak gak nek aku ya wis iya dhewe-dhewe lho Pak kita ngono ya iya iya ya Dik iya ya Lar marang nek wis turu gak leh ngomong. Oh, ya wis. Terus bisuan, ya. Terus minggu ngarep iki, ya. Kudu dibalekno. Oh, ngono ta. Ya wis, gak apa-apa lek panjenengan. Betul ta? Iya. Perlune apa sih? Lek wis mari diresmekno dadi manten, terus nrimo warisan, wis tak balekno nang ngono. Iya, awakmu ngono ah. Ini perjanjian ngono awakmu gelem ah lho. Ya wis gelem, pokoke aku iki nrimo warisan tak jol terus. Tak sawono utang aku wedi. Ya yo apa perlu seksi kito apa liyane aku nyerah ae karo. Lho, sing enak wong desa ono pamonge. Iya. Desa ono peraturane. Iya. Sing enak ayo njaluk saksi Pak Bayan. Ngono ah. Iya. Ya sak karo sampean Man. Tak susul teh. Lah susul kenek. Iya. Lah mulane perkara Pak Bayan iku mak susul kenek, diparani kenek. Iya ta. Kanggo buru waktu. Mriko mawon Pak sawangane. Ayo mawon. Ayo ana. Bek. Iya. Iya. Ayo. Thank you. mbak Bastol. Bastol. Kok bayang kok ngomong sama ibu? Langsung itu nyaman buat Bastol. Kok ulon ini bajul. Ulon ini paseman. Oh iya paseman. Sama ibu lali sih. Negara kita? Enggak, itu bapaknya Munawar. Oh iya. Nah, kalau mereka ini enten rembelune. Kulo mriki enten prendulune. Kulo mriki enten tuntung. Iki lho. Aja to tarik. Aja buku tawar kok dikuwar. Aja gopo. Iki ngene iki sik. Wis padhane dhisik bokonge kene. Lho, wadah ya bokonge. Iku lho, lungguh iki lho lungguh. Oh, lungguh diwadah. Bacet bayane ya. Kaya apa iki? Niki ngeten lho nggih. Iya, iya. Kulo niki njaluk warisan kulo sing enten paman iki. Tapi kali paman buat nasal soalnya nopo wakasi bapak kulo rumien oleh nerima warisan. Cuma nek kulo niki pun rabi. Dasarnya kulo pun gak ada sirsiran di sini sirsiran yang menawar dulur kulo dewi niki. Ya iki bojone menawar iki. Inge jange. Nasing kasih bojone ini. Dan iki jange. Oh iki. Oh iki bakal. Calon calon. Nang terus apa mesti sambil nang bayan gini iki. Di saksi terus. Oh jadi saksi. Oh iya iya. Kertolan kalau japanya ini, karena saksi saya jeru aman buat nenek pak bayar. Iya, mau nggak? Kamen sekseni. Iya ya. Angsal bakal ibu cukuloh disilih kertolo, tapi enten syaratnya. Ngomong apa? Iya, itu sekseni ini mau nyekseni ya. Aku tahu apa. Perlu nilak ngajeni kali pamo. Oh, ngono. Iya ya. Perjanjian kulo ini tambah kuat, ngono. Ngono. Nomor siji. Nek pun bakal ibu cukuloh disilih kertolo, nek turu dewe-dewe. Nomor siji. Bujune awakmu. Mboten maksudnya nek pun disilih bojo bakal bojo kula, kula pesen turune dhewe-dhewe. Oh, turune dhewe-dhewe ya siji. Turune. Loro nek pun turu mboten oleh omong-omongan. Nek wis turu gak oleh omong-omongan. Nggih, pas jangkep minggu ngarep niki kudu dibalekaken. Oh, ngoten. Minggu ngarep. Nah, minggu ngarep iki nggih kudu dibalekaken. Kudu dibalekno. Nggih. Wis mek telu iki tok. Nggih. Wis sekseni, Mas. Ngoten. Nek perlu kula tanda tangan ben napa. Tanda tangan. Terima kasih kula niki. Napa ngerusui rumah tangga nih dulur ngono nak ono tanda tangan niku gak enak. Dari ini akhirnya kok geger ya. Pun nggih niki tiga nggih, mbon. Nek turu kudu dhewe-dhewe, nek turu kaleh ngomong, minggu ngarep dibalekno. Iya, iya, wis jelas. Nek ngoten par bojomu tak gawa. Iya, iya. Man. Iya, iya nak ya. Anu lho, sirisan menawar tak gawa. Iya, kawan, kawan wis. Kawan. Pak Bayan matur nuwun lho. Oh, iya nak, iya. Kawan, kawan. Bojomu sing. Ya apa ya wis. Kira-kira wis diserana ya wis katut aku. Gaya apa? Gak apa-apa sih? Langke, terus yang pendisrakan, nah, yang ngetel. Gue ngomong-ngomong belakang nangki dulu kali ya. Sementara. Lah iya. Sementara sih. Sementara harus diserang, no, tak. Iya dulu. Masih aku lah apa sih? Perlu nerima warisan. Warisan. Oh, iya lah. Iya, iya. Sampai lah, adik. Iya, iya. Sampai lah, Pak Bayan. Iya, iya. Iya. Enak, ya, ini lah enak. Iya, iya. Enak ya apa? Kuat perjanjian. Nah, iya. Enak meni-meni ada apa-apa ya. Ini tanggung jawab penuh sampai aku. Iya, aku malah nyakseni kok. Tapi gak oleh geger loh ya, boten. Saya bisa mari apa itu enggak ya seksi aku. Ada apa mungkin lagi kok mah? Mau cari cawe-cawe aku mana? Boten. Nanti tak bisa kok mah? Apa perlu nih kok mah? Untuk diberesin kok mah? Ya saya bu, bayan. Lu ada ayo lah. Enggak. Masuk di jalan lo ngerti malam lo nih. Duh, mumpun kok dek. Yang buru mau nonton. Iya lah. Belum terkalin nih kok, dah melakukan kok. Walah, ayo balik. Gue lo boten putus sukuan kok. Mumpun ya, bayan. Sing susah aku lah, wis jangkep seminggu kok durung dibalekno sih. Kok nunggu seminggu apa pikun ta ya kok niku? Bapak iki ya apa aku perang-perang dino gak arep mangan, gak iso turu ya mikirno bakal bojoku disilih tolo iku. Lah nek terus bakal bojoku disilih tolo gak dibalekno, aku ngrabi peno ya. Arek iki pole. Oh, arek kok potongane lola. Modelmu iki lho, seminggu kok dibalekno, iki sik oleh telung dino. Kau ni ku kangen tak aku apa kau ni ku. Lewong ketok meripat dari pak. Oh, masih ketok meripat je. Delok waktu dia delok dinani kilo. Sembarang lah tak sesuai no karo perjanjian. Iya, iya. Pas minggu ngarep aku tu balik. Lo saya ini wes bayai balik no kau turun di balik no. Saksi ni pak Bayan. Pak Bayan masuk pamong. Iya. Bapak wisan dan saksi. Oh, jauh kuatil. Nek sama kartolo nak balik no bojomu. Engkau aku nuntut engkau. Lho sepisan penuh nuntut Pak Bayan, iya. Aku nuntut penuh. Lho iya. Iki tanggung jawab penuh sing. Nek tadi balekno kata lo perlu tak ungaran nang atasan. Ngono. Tak laporno polisi, teko kono cek diucut. Cek diuyup. Cek diuntut. Aja aja. Cek iki tak kono iki. Atau masuk, atau saya tak diusut, tak perlu diucut. Oh, ayo kono. Oh, kono. Ayo. Apaan nih? Ya wong sirisiran kok disileno wong. Ya apa-apa lho. Wis aku wis kadung mendalem mari. Ka mendalem ya apa cak tolong wis kadung dadi siji kok. Lah aku karepku ben lak njaluk turu karo paman cek digolono dulur-dulure to. Dadi awak iki sampeyan kok ndredeg kabeh sih. Awane manten anyar lho awane. Lah ya aku lak wis njaluk purungan karo aku wis pelu kabeh ngene. Iki maser ati manen cek tales. Lah iki lak wis di sana dadi kemanten iki. Heeh. Terus ya apa pamane awakmu njaluk balik ya apa? Lho ya embo. Ya iku sing abot rek. Lho. Lah aku ya wis kadung pusing aku. Lho lah aku dhewe monggo awakmu njaluk balik, aku ya wis koming. Lah ya mangane ya apa terusan iki? Wis gampang ya apa kon tresno mbek aku apa enggak? Wis nemen rek. Aku ya tresno ya. Kadung gumel. Lho. Aku gak ngerampas, jane gak ono dodol aku kepengin ngerampas sirisirane Munawar enggak. Nah, cuma sing duwe akal paman dhewe. Karepku lak ya wis ya mburek karo jawane. Rupane dhek ya wis ikhlas ngono kok. Iya lho, nek gak ikhlas gak oleh amis. Oh iya. Lho. Man. Iya, aku be. Sampean man, aku nyeluk man ya saiki ya. Iya wis paman ya. Wetes ya rek. Lah ambil masa. Menawar ya nyeluk Ode tadi kalau nyeluk aku pase terus saya ingin nyeluk aku apa? Dek bapak apa? Apa? Aku suntik di sini suntik ke busi bu aku ini yes oh. Piro-piro mana Pak Dek tadi mantan anyar gano alangan suatu apa iya untuk bercabur apa kemudian sini tak jatuh sebab mantan anyar ku ake alangan iya nomor cici kalau metametu nandindi iya tadi petang puluh dino kudu ada omah iya jadi lah ada apa-apa lah gak sampai dipaidu karo poropini sepuh iya soalnya mantan anyar itu siri ane gede pak sak jurni selapan dino ya lo iya sepisan ya nomor cici siri ane ini ada terminal gak oleh hutang-hutang permen di kota ping pindu gak oleh nubruk perauto ngomong apa oh utang permen barang gak dikacak lo lalek ngonten ono kini man karo Munawar aku tak ngelencer sih nang Malang lho cici kalau lo nang Malang kapan boleh ini kan apa nama tua agung kan iya gak ngono pamit pernah nang di nang Malang katanya medui bari ya kon ngelencer sampe bakal bojoku kan gak merono iya nang Malang nggih apa pengasane kadem mendadak ya apa lah lungguh sik gak urusan iki ya balekno lho lho balekno apane lho aja guyon ta iki lak melanggar perjanjian lho balekno apa balekno apa ya ngopo kok dikuwi wong iki aja ngrusak pagerayu wong wis kadung rukun aja dik misahno wong iku eh tapi lek wong dapuk noleh tapi lek misahno iku tapi wis misahno sapa lho dadi balekno apane yo bakale bojoku mah kon sile lho gak ngono sing iki apa sih iki urusan kapan sih iki monggo masalah iya urusan kapan ya sikon lho apa sing bener iki kartolo sing salah aku ta Pak iki Pak masalah proso aku sing bener kartolo prosoku wis ngene ya apa sih undang-undang sing dhisik ya apa ngomong undang-undang nomor 1 apa nek turu kongkon dhewe-dhewe nah nek turu panjene dhewe-dhewe lek wis turu dhewe-dhewe engko turu turu dhewe-dhewe dhewe-dhewe turu iya lek durung turu ya pikirin dhewe rek mantan aja. Kamu, nggak perlu. Nomor loro, ya. Apa? Lek turu gak oleh omong-omongan. Iya, bener. Lek wis turu ya gak ngomong lah turu. Wong turu ae. Wong turu. Lek durung turu, ya sak bajek wong nyari mantan aja. Ya kuyon barang. Ah, nomor loro. Nomor telu. Barang, ya jiwit-jiwitan barang. Iya, aku gak nganggur Pak. Kamu, nomor telu. Nomor telu. Nomor telu. Minggu ngarep kudu dibalekno. Iya, minggu ngarep. Sampe ngomong seminggu. Wong minggu ngarep. Minggu ngarep ya seminggu iki, minggu. Pokok tahun sampai tahun 2000 lah akeh minggu ah. Minggu gak minggu iki gak minggu ngarep, minggu mana minggu mana minggu mana iku. Oh iya wah. Oh iya wah. Wong salah kon ngomong lambe bukan kon topel kok. Salah kon nek ngomong. Kok iso nyalano aku iki lho. Seminggu, petung dino ngono lho. Minggu ngarep padha kon iku. Iya. Lah iya dek, lah bener lah. Waduh etes dik. Pas ae. Ali-aline sepuan galekno. Ya opo rek, niku tanda mata. Ali-ali ngene dijaluk maneh. Nyo iki lho garep aku. Ya opo kon niku. Masih ngono ya. Nyun sewu war karo paman pisan. Aku gak teges kok ngape pacarmu yo enggak. Rapas yo enggak. Lah pancen iki karepe paman larek kadung mendalam. Lah aku gak apa-apa. Tapi lo mau ini dipeksa, balik sampai bunuh diri. Ya pak. Apa? Tari ini ya pak, seksena. Iya, iya, tari. Iya lho. Kan lo seneng sih mbak ini. Lho aku ngono kari nari kuno, lho kuno iya lho. Iya, tak kari nari, iya, iya, iya. Soalnya kan ambil aku dulu. Ya aku lho ngono tengah-tengah. Ya dek. Apa? Lahir batinmu ya apa kan? Ambil kartolo saiki lah, tak kerbak kan. Aku tak? Iya. Mas cinta. Cinta? Cinta. 100%? Mas nemen. Bapak, apa? Apa di bawah kamu? Wah, ada kalian no. Kamu kami ya sih kan itu. Aku kira apa pak? Kenapa kan itu? Pak kau terus pak aku kira. Bulan ni, iya iya. Tapi kini bener ngono ya. Iki family pak Rekon. Pernah tuwo Kartolo. Iya. Sing penting, uang tuwo kawin dice, adik ini engko engko. Buri buri. Iya buri buri. Mantap. Kok engko lah. Jodoh sampean. Ma, mana ngene lho, Pak? Iya. Sampean niku ya wirawiri nggo arek wedok gak nang diresmekne ku digunem karo wong. Iya. Seneng nang dirapi. Ngono lho. Pancen iki duduk jodoh peno wae. Aku lho gak ngerampas lho. Iya iya iya. Lho ojo dicontoh masalah iki. Ya, lho cuma ya jodoh ibarat pasti dadi gak kena semono. Ya. Aku ya gak apa-apa, perkara kon pek saiki aku wong ngalah. Iya. Wis tak serahno kon wis. Ya srek ngono. Wis ayo rundingan nduk jero marang dhisik ya. Nek ono salahku ya njaluk sepuro ojo sampe iki Mendol Buri. Oh iya ya ngono. Ayo Mendol Buri lah. Kayak enak. Ayo. Ayo.